الرحمة ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومحمد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإسرائيل تنتهي mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia betul-betul melihat fisik Nabi. Karena apa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Dan ini dita'lik oleh Ibnu Sirin bahwa seluruh mimpi bertemu dengan Nabi harus dicocokkan kepada hadis-hadis tentang syama'il beliau, tentang fisik beliau. Maka barang siapa yang bermimpi mengaku mimpi bertemu dengan Nabi sementara yang dia lihat perawakan-perawakan perangai yang tidak ada pada diri Nabi menurut hadis-hadis sahih, maka wajib ditolak. Wajib ditolak. Rambutnya seperti apa? Oh, rambutnya keriting. Tolak. Perawakannya bagaimana? Oh, gemuk pendek. Tolak. Ya. Yeah. Kulitnya bagaimana? Hitam, legam. Tolak. Itu. Walaupun dia orang yang jujur, orang yang amanah, yang kita tahu selama ini tidak pernah berbohong, lalu dia bermimpi, mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi, dan dia menyatakan bahwa Nabi tinggi kurus misalnya, wajib ditolak. Oleh karena itu ada seorang tabi'in yang menceritakan kepada seorang sahabat bahwa dia pernah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si tabi'in yang bermimpi ini, tabi'in kan tidak bertemu Nabi, mengkisahkan bagaimana dia melihat Nabi. Dinyatakan dari mulai rambutnya, kulitnya, perawakannya dan seterusnya persis seperti apa yang dilihat oleh sahabat. Sahabat kan ketemu dengan Nabi. Ya, bahkan sahabat ini mengatakan seolah engkau lebih tahu tentang Nabi. Aku berapa kali bertemu dengan Nabi tapi tidak serinci itu. Karena ketika aku berhadapan dengan Nabi, aku lebih sering menunduk. Gitu. Karena takzimnya kepada Nabi. Engkau merinci hidung Nabi, pipi Nabi, gigi Nabi, seolah engkau lebih tahu dari aku. Nah, berarti ini yang jujur, ya, yang benar. Adapun melihat Nabi dalam perawakan rambut kulit yang tidak sesuai dengan hadis-hadis sahih, maka wajib ditolak. Ya, kita lanjutkan 841. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, apabila salah seorang dari kalian bermimpi melihat sesuatu yang dia sukai. Mimpi dapat mobil baru, mimpi bangun rumah, mimpi nikah, mimpi apa yang dia cita-citakan tercapai. Ini kan mimpi yang disukai, ya. Mimpi lulus ujian, anak-anak sekolah dengan nilai terbagus. Ini mimpi yang dia sukai. Jika kalian mimpi melihat sesuatu yang dia sukai, fa innama hiya min Allah, maka itulah mimpi dari Allah. Ini mimpi yang menyenangkan itu dari Allah. Maka disebut apa? Busra min Allah. Kabar gembira dari Allah. Apa yang dilakukan? Falyahmadillaha 'alaiha. Pujilah Allah atas mimpi tersebut. Pujilah Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan seterusnya memuji-muji Allah ketika kita terbangun dari mimpi yang merupakan mimpi yang menyenangkan. Yeah. Tidak boleh kita nyesal. Enggak boleh, ya. Yeah. Ya, yeah, nyesal dah cuma mimpi, ya. Yeah. Kirain beneran, ya. Yeah. Enggak boleh. Ya, yeah. Dapat mobil baru, bangun tidur, ya, yeah, cuma mimpi, ya. Yeah. Enggak boleh. Ini kabar gembira. Kabar gembira yang boleh kita berharap. Kita puji Allah. Ya. Yeah. Wal yuhaddis biha, dan ceritakanlah mimpi tersebut kepada orang lain, istri kita, suami kita, kakak kita, ayah kita, ibu kita, ya, orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang cinta kepada kita. Jangan diceritakan kepada orang-orang yang ia menjadi musuh kita, yang tidak suka kepada kita. Ya, hidup ini kan ada saja orang yang tidak suka kepada kita. Jangankan kita, Nabi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seorang nabi, tentu akhlaknya mulia, perangainya bagus, tetapi punya musuh. Apalagi kita. Ya. Jangan berharap kita hidup ini orang-orang di sekeliling kita semua senang semua kepada kita, itu hayya. Enggak mungkin. Seingat ucapan Imam Syafi'i, kalau kita mencari ridho manusia, cita-cita terbesar kita agar orang-orang suka kepada kita, hormat kepada kita, cinta kepada kita, ridho manusia, kata beliau, ridho nas ghayatun la tutrak. Ridho manusia, mencari ridho manusia adalah sebuah cita-cita yang apa? Yang tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin tercapai. Maka jika antum bercita-cita untuk mencari ridho manusia, siap-siap kecewa. Pasti kecewa. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan agar manusia, tetangga kita, teman kita, kerabat kita, semua suka, semua kepada kita, siap-siap kecewa. Ya. Kita melakukan sesuatu, si A suka, si B belum tentu. Si B suka, si C belum tentu, dan seterusnya, itulah manusia. Ya. Maka carilah ridha Allah. Melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, hak-hak tetangga, hak-hak saudara, dan seterusnya sesama muslim, mereka suka atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap kerabat, dan seterusnya. Wala yuhaddis biha illa man yuhibbu. Janganlah diceritakan mimpi tersebut kecuali kepada orang yang dia cintai, orang yang dia sukai. Wa idza ra'a ghaira dhalik mimma yaqrahu, dan jika dia melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia tidak sukai, pembunuhan, kebanjiran, kebakaran, rampokan, ya, dia dibunuh, dia pokoknya buruk, ya. Mudah sekali membedakan mana mimpi baik dengan mimpi buruk. Mudah sekali, sangat mudah. Sebagaimana mudahnya kita membedakan mana keadaan baik dan mana keadaan buruk. Mana yang menyenangkan kita, mana yang tidak menyenangkan kita. Wa idza ra'a ghaira dhalik mimma yaqrah, jika dia mimpi melihat sesuatu yang dia tidak sukai, fa inna ma hiya minas syaitan, maka mimpi tersebut adalah dari syaitan. Falyasta'idz min syarriha, maka berlindunglah kepada Allah dari keburukan syaitan, keburukan mimpi tersebut. Wa la yadhkurha li ahadin, dan jangan diceritakan kepada siapapun, mau istrinya, mau suaminya, mau anaknya, jangan. Kenapa? Fa inna la tadurruhu, tidak akan memudaratkan, apalagi itu anak kita, apalagi itu istri kita, kan jadi takut. Ya, ayah tadi malam mimpi bunuh kamu, ya kan serem, ya, anaknya serem. Ya, jangan membunuh anak kan mimpi buruk. Ya, jangan diceritakan. Dari malam ayah mimpi melihat kamu jatuh ke jurang, serem ini, menakutkan. Semua mimpi yang tidak kita sukai, jangan kita ceritakan kepada siapapun, karena itu dari syaitan. Dan ingat, tidak mungkin terjadi, tidak mungkin memudorotkan. Kalau terjadi kan memudorotkan, ya kan? Berbeda dengan mimpi baik, insya Allah kita berharap itu akan terjadi. Ya, entah kapan. Nabi Yusuf berapa tahun? Ya kan? Dari beliau bangun tidur pagi-pagi cerita kepada ayahnya Nabi Yakub, melihat 11 bintang, berikut bulan dan matahari sujud kepada beliau, sampai benar-benar mimpi itu menjadi kenyataan, yaitu 11 saudara beliau berikut ayah dan ibunya sujud kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat di Mesir. Dari Palestina ke Mesir kan jauh, puluhan tahun baru menjadi kenyataan. Maka wajib kita sabar menunggu kabar gembira itu. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fi kull hadis, yang pertama, ar-ru'ya salihah as-sadiqah min Allah, mimpi yang benar, mimpi yang hak itu datang dari Allah. Wal hulmu minasyaitan au takhlitun nafs. Sedangkan al hulmu, kemarin sudah kita bahas bahwa mimpi menurut kaidah syar'i ada dua. Dari secara kaidah bahasa saja, mimpi dibagi dua. Mimpi yang benar, mimpi yang baik, yang ada artinya, disebut ar-ru'ya. Mimpi yang kacau, yang tidak baik, disebut al-hulm, atau jamaknya akhlak, sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Yusuf. Dari syaitan atau takhlithun nafs, hadithun nafs, nanti akan dibawakan oleh beliau tentang pembagian mimpi. Ya, ada tiga, hadithun nafsi, takwifus syaitan, dan ini tidak ada artinya dua-duanya, yang ada artinya hanya satu, yaitu busra min Allah, kabar gembira dari Allah, dan mimpinya pasti baik. Yang kedua, ammaratur ru'ya salihah ayyaral abdu ru'yan yuhibbuha, ciri-ciri mimpi yang benar, yaitu mimpi yang disukai oleh seorang hamba. Seperti tadi, melihat hal-hal yang menyenangkan, mengalami hal-hal yang membahagiakan. Wa idza ra'a ma yaqrahu fa inna ma hiya minas syaitan, maka jika dia dalam mimpinya melihat sesuatu yang dia tidak sukai, apa yang dia benci, maka yakinlah bahwa itu dari syaitan dan tidak mungkin menjadi kenyataan. La tadurruhu, tidak akan memudaratkan, maka jangan takut. Biasanya karena tidak berzikir sebelum tidur, ayat kursi dan seterusnya, ya, sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga atau yang terakhir, Yanbaghi 'ala 'abdi idza ra'a ma yuhibbu an yahmida Allah ay yahmada Allah 'alayha wa yuhaddithu biha 'aliman aw man yuhibbu. Seorang hamba yang bermimpi melihat apa yang dia sukai, hendaklah dia memuji Allah dan menceritakan mimpinya tersebut kepada seorang alim, kepada seorang alim, atau kepada orang yang dia cintai. Dalam hal ini berkumpul pada diri Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub dicintai oleh Nabi Yusuf sekaligus alim, bukan alim lagi, Nabi. Wa amma idza ra'a ma yaqrahu falyasta'iz billah minasyaitonir rajim. Maka jika dia, adapun jika dia melihat mimpi yang tidak disukai, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan jangan diceritakan mimpi tersebut kepada siapa. Kita lanjutkan 842. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله. Mimpi yang baik, mimpi yang benar adalah dari Allah. Wal hulmu min asyaitan. Sementara mimpi yang tidak baik adalah dari syaitan. Faman ra'a syai'an yaqrahuhu. Maka jika seseorang bermimpi melihat sesuatu yang dia tidak sukai, falyanfuz an shimalihi thalathan. Maka hendaklah dia meludah ke arah kiri 3 kali. Meludah tipis, yanfut, mengeluarkan apa, angin dari mulut yang yang bercampur dengan air, ya, bukan dahak, ya. Jadi air meniup, niupkan cuman angin, tapi bercampur dengan ludah tipis sedikit, 3 kali ke arah kiri. Wal yata'awwad minasyaitan, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari syaitan. Fa innaha la tadurru, karena mimpi tersebut tidak akan memudaratkan dia, tidak akan menjadi kenyataan. Fikul hadis ini sahih juga, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Taqsimu ma yarahu al-'abdu fi manamih. Pembagian mimpi yang dilihat oleh seorang hamba dalam tidurnya. Fa inna minha ma yakunu min tala'ubi syaitan lir-ra'i. Ada kalanya mimpi itu merupakan permainan syaitan. Syaitan mempermainkan kita dalam mimpi itu. Maka pasti itu mimpi. Tidak mungkin setan memain-mainkan kita dengan sesuatu yang baik. Karena setan itu musuh. Apa yang dilakukan setan kepada kita itu pasti keburukan. Ya. Fattakhiduhu aduwa. Maka wajib kita menjadikan setan itu betul-betul musuh. Maka berbuat baik pada setan, berbuat baik pada jin, haram, tidak boleh. Tidak boleh. Sudah lewat hadisnya bagaimana kita memperlakukan makanan yang makanan kita yang jatuh. Ya. Kita wajib ambil. Kita buang yang kotor. Yang masih bisa kita makan, makan. Apa kata Nabi? Jangan biarkan dimakan setan. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada syaitan tidak boleh, kepada jin tidak boleh. Kita lihat saudara-saudara kita, banyak sekali yang berbuat baik kepada jin. Sediakan makanan, disediakan kopi, disediakan susu, disediakan ini itu, ya, haram. Ada 3 tempat dalam Al-Quran yang semakna setiap kali kita berhadapan dengan manusia jahat, maka diteruskan dengan ayat kita berhadapan dengan jin jahat. Ketika kita berhadapan dengan manusia jahat, maka Al-Quran menyuruh kita idfa billati hiya ahsan. Ya. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa fa innahu waliyyun hamim. Orang yang tadinya memusuhi kita, membenci kita, menjadi berbalik cinta kepada kita. Itu perintah Allah dalam tiga surat dalam Al-Quran. Bagaimana kita berhadapan dengan manusia jahat, tetangga yang jahat, seorang muslim yang jahat. Kita disuruh membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Dia caci maki kita, kita puji-puji dia. Dia jahatin kita, kita kasih hadiah kepada dia, ya. Dan seterusnya dibalas dengan kebaikan. Nah, ayat selanjutnya dalam tiga tempat ini mengkisahkan jin jahat. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan jin jahat, Allah menyuruh kita membalas kejahatan jin dengan kebaikan? Tidak. Kalau manusia, iya. Manusia jahat, kita balas dengan kebaikan. Jin jahat, tidak boleh. Tidak boleh, haram. Kita berbuat baik kepada jin yang jahat. Tahu jin jahat bagaimana? Ya jelas, ganggu kita. Justru tahu jin baik dari mana? Akhirnya gak tahu. Ya, ya jin ini baik nih. Tahu dari mana? Kan kita gak melihat jin. Kalau jin jahat jelas, mengganggu. Ya, oh, berisik di dapur, ya, main air di kamar mandi. Ya siapa kan bukan jin? Gak ada orangnya. Jahat kah? Jahat. Jahat. Masuk ke jasad manusia, surupan. Jahat. Haram kita berbuat baik. Ya. Ar-ru'ya salihah busra lil mu'min. Mimpi yang baik merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin. Mimpi yang baik merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin. Jadi ingat, sifatnya adalah kabar gembira, bukan petunjuk. Nah, ini yang banyak dari kita keliru, salah faham. Dikiranya ini petunjuk, perintah larangan. Ya. Kenapa Bapak pagi-pagi mencari saya? Ya, karena saya disuruh lewat mimpi saya. Nah, ini gak benar. Ya. Jadi mimpi itu bukan membawa kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apalagi yang sifatnya ajaran, tidak ada. Tidak ada. Ya. Melakukan sholat ini berdasarkan mimpi, melakukan puasa ini berdasarkan mimpi, tidak. Yang berisi ajaran tidak ada. Sifatnya ya busra min Allah, kabar gembira dari Allah, itu saja. Ilajul hulmi alladhi yakunu minas syaitan bi an yanfutha an shimalihi thalathan wa yasta'idhu minas syaitan fa innaha la tadurru. Cara menghadapi mimpi buruk yang datang dari syaitan adalah dengan cara meludah tipis tiga kali ke arah kiri dan berlindung kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa itu tidak akan membawa kemudharatan. Wajib bagi kita yakini ini. Ya, kita lanjutkan 843. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yaqra'uha." Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang dia tidak sukai, falyabsuq an yasarihi salasan. Kalimatnya berbeda, maksudnya sama. Ya. Kalau tadi falyanfuth an shimalihi salasan, yang ini falyabsuq an yasarihi salasan. Terjemahannya sama. Meludahlah tipis ke arah kiri tiga kali. Ya, karena miskinnya bahasa Indonesia, kalimat yang berbeda ini terjemahnya sama. Yasar kan kiri, ya. Shimal juga kiri. Yapsuk meludah, yanfus juga meludah. Wal yasta'idz billahi minasyaitan salasan. Ini ada tambahan. Dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Berapa kali? tiga kali, berarti ada tambahan. Ya, di hadis sebelumnya tidak ada kata-kata tiga kali. Ya, berarti ini lebih rinci, tiga kali. Tentu yang terbaik. Tambahan satu lagi, wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alayh, dan rubahlah posisi tidur. Rubahlah posisi tidurnya, terjemahan bebasnya. Ya. Dan merubahnya tidak sembarangan. Merubahnya tidak sembarangan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ya. Tadinya celentang, ditengkurap, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Tadinya berbaring menghadap ke kanan, sekarang berbaring menghadap kiri. Ya, ini jangan. Jangan. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kita sering melihat orang yang mimpi buruk, bahkan keburukan itu sampai mempengaruhi badannya, ya, sampai mulutnya komat-kamit, teriak, tapi sulit keluar, ya. Ketika disenggol, ya, ketika disenggol posisinya pindah, langsung sadar. Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan sekaligus menunjukkan betapa setan itu, jin itu lemah sekali. Kita gerak sedikit aja udah nggak bisa lagi, ya kan? Kalau kita diam tidur kan diam tuh, tidur diam. Jin bisa ngerjain kita. Begitu kita gerak dikit nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa jin itu lemah. Jangan takut dengan jin. Jin itu lemah sekali. Sangat-sangat lemah. Bisa memang. Ya. Yeah. Dengan santet bisa membunuh, bisa. Bisa memang. Tapi berapa yang dibunuh? Ya, yeah. Sekali nyantet 1000 orang mati. Nah, dengar? Enggak ada, paling satu. Itu pun kalau berhasil. Ya. Yeah. Coba bandingkan dengan kekuatan manusia, bom. Sekali bom, ribuan orang mati, ya. Berarti kekuatan jin dengan kekuatan manusia, hebatan mana? Kekuatan manusia. Maka jangan pernah mengandalkan kekuatan jin. Ya, yang santet, yang teluh, yang pelet, yang kecil. Penglarisan kecil. Kecil. Kekuatannya kecil sementara. Adapun kekuatan manusia luar biasa, sebagaimana yang kita lihat hari ini. Yeah. Nah, ini salah satu buktinya. Bergerak sedikit saja sudah tidak sanggup, nggak bisa ngerjain lagi. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. Ilajul ru'ya allati yaqrahuha al-'abd. Cara ilat obat, ya, penawar mimpi yang buruk. Mimpi buruk seorang hamba bisa diobati, bisa dihadapi dengan satu meludah ke kiri 3 kali. Yang kedua, al-isti'adatu minasyaitonir rajim 3 marrah. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh a'udzubillahi samiin alim minasyaitonir rajim. Boleh juga a'udzubillahi samiin alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsi. Ada 3 jenis ta'awud, boleh ketiga-tiganya kita baca 3 kali. Ya. Yeah. Yang terakhir, wattahawwalu 'anil janbi alladhi kana 'alayh. Berpindah posisi dari semula. Ya. Yeah. Fa in kana 'ala al-yamin tahawwal 'ala dhahri. Kalau dia berbaring menghadap ke kanan, miring ke kanan, maka rubahlah menjadi di punggung. Berarti terlentang. Kalau tadinya menghadap ke kanan, rubah menjadi terlentang. Wa in kana ala jihati shimal tahawwal ila al-yamin. Kalau ketika dia mendusin itu ternyata dia sedang menghadap ke kiri, miring ke kiri, dan ini kan kurang disukai, maka tahawwal ila al-yamin, rubah posisi menjadi miring ke kanan. Gitu. Wa in kana ala dhahrihi tahawwal ila al-yamin. Kalau dia ketika terbangun itu sadar dari mimpi buruk itu sedang terlentang, maka tahawwal ila al-yamin, rubahlah posisi menjadi miring ke kanan. Wala yatahawwal ila jihati syimal, jangan ke kiri. Intinya jangan sengaja tidur miring ke kiri dan jangan sengaja tidur tengkurap. Ada dua-duanya tidak disukai, terutama tertelungkup. Sudah kita bahas belum lama hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat yang tidur tertelungkup lalu digerak-gerakkan oleh Nabi dengan kakinya, dan Nabi mengatakan ini cara tidurnya syaitan. Salah satu tasyabbuh yang tidak boleh kita lakukan, tasyabbuh dengan laki-laki, tasyabbuh dengan wanita, wanita tasyabbuh dengan laki-laki, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, ini sifatnya sesuai dengan Yaman. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasyabbuh dengan orang kafir berbeda dengan sekarang. Berbeda dengan sekarang. Laki-laki tasyabbuh dengan wanita di zaman Nabi berbeda dengan sekarang. Antum tahu para sahabat pakai tuban. Tuban itu apa? Tuban itu celana pendek, pakaian pendek, pakaian bawah pendek, ya kira-kira sampai dengkul atau lebih rendah dari dengkul atau di atas dengkul dikit. Tidak ada belahan tengah. Kalau kita namanya apa kira-kira? Ya rok, ya. Jadi sahabat pakai rok. Sahabat pakai rok. Kalau istilah kita tuban itu, apa kita katakan para sahabat tasabuh dengan wanita? Tentu tidak. Itu pakaian para sahabat, pakaian laki-laki. Ya, wanita enggak ada yang pakai seperti itu. Kalau wanita panjang, nyengser kan gitu. Ya. Nah, coba sekarang kita pakai rok, tasabuh enggak sama perempuan? Jelas. Jelas, enggak usah dilarang, kita malu ya kan pakai rok. Apalagi rok mini, ya, sambil bawa kecerekan, ya, itu malu, ya, malu. Ini menunjukkan bahwa tasabuh laki-laki tasabuh dengan perempuan, perempuan tasabuh dengan laki-laki, itu melihat apa istilahnya, kondisional, ya. Tidak bisa kita sembarangan, oh sahabat memakai ini, kita ikuti. Sahabat tidak memakai ini, jangan, enggak bisa. Ya, pakaian itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan tempat. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad didatangi oleh orang datang dari Madinah memakai burdah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pakai burdah kan? Kata Imam Ahmad, lepaskan burdahmu, ini bukan Madinah, ini Irak. Pakaian kaum muslimin di sini tidak seperti ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa pakaian itu bagaimana kebiasaan. Yang penting nutup aurat. Ya. Kita lanjutkan 844 ya, atau hadis terakhir. Hadis terakhir dari bab mimpi ya. Nanti akan dilanjutkan oleh beliau dengan kitab As-Salah. Hadis terakhir 844, wa an Abil Asqa wa Thilah ibn Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abil Asqa, Abul Asqa namanya adalah Wasilah. Wasilah bin Asqa. Ya, ini banyak sekali seperti ini. Ya. Abu Ali, Hasan bin Ali. Gitu. Berarti nama kakek dengan nama cucu sama. Ya, banyak sekali seperti ini. Ayah saya namanya Muhammad. Saya punya anak, saya kasih nama Muhammad. Nah, itu banyak. Ya. Ayah saya namanya Ali. Saya punya anak, saya kasih nama Ali. Ini banyak. Ya. Maka Abu Ali, Hasan bin Ali. Abu Asqa, Wasilah bin Asqa. Ya. Abu Fulan kan berarti anaknya namanya Fulan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil firah, sesungguhnya sebesar-besar bohong. Jadi bohong itu ada yang kecil, ya. Kamu tadi datang enggak? Kamu tadi lihat enggak? Ya. Lihat, padahal enggak. Enggak, padahal lihat. Ini bohong, ya. Bohong. Tetapi dibanding dengan kamu ngambil uang itu enggak? Enggak, padahal ngambil. Ini lebih besar lagi. Bohong kan bertingkat. Ya kan? Nah, yang akan dibahas di hadis ini bohong terbesar. Sebesar-besar dusta min a'zamil firah. Ada tiga. Ya. Yang pertama, ayyad'iyar rajulu ila ghairi abi. Seseorang menisbatkan dirinya kepada yang bukan ayahnya. Saya anaknya si A. Padahal saya bukan anaknya si A. Saya anaknya si Fulan. Padahal Fulan bukan bapak saya. Ini sebesar-besar dusta. Bagaimana anak? Iya. Si Fulan anak saya, padahal bukan. Ini sebesar-besar dusta. Besar sekali dusta ini. Ya. Karena ini enggak main-main. Gitu. Ketika saya bilang itu rumah saya, padahal bukan, ini bohong. Tetapi gak seberapa dibanding dengan dia anak saya, dia ayah saya. Gitu. Karena kan mengatasnamakan Allah. Yeah. Seolah Allah menciptakan Fulan dari air mani saya, kan begitu. Allah menciptakan Fulan dari air mani saya, kan begitu. Otomatis kan. Ketika saya bilang si Fulan anak saya, padahal buka, ya, mengatasnamakan Allah, maka ini yang sangat dibenci oleh Allah. Lihat hari ini, kebohongan ini sudah biasa. Ini anak siapa nggak tahu, atau tahu anaknya si Fulan dan Fulana, tapi kita ingin menjadi anak kita, maka ditulis. Ya, kalau dulu hanya lisan kan, sekarang ditulis. Pada tanggal 1 Desember 1980 telah lahir dari pasangan Fulan dan Fulana anak bernama Anu. Padahal buka. Ya, ini lebih besar lagi. Lalu zaman Nabi kan cuma sekedar ucapan. Ini anak saya ya, ya Rasul, padahal buka. Ini sebesar-besar dusta. Yang kedua, ayyuriya aynahu malam tara. Dia mengaku mimpi melihat sesuatu, padahal tidak. Tadi malam saya mimpi begini, begini, begini, padahal tidak. Tadi malam saya mimpi bertemu dengan Nabi, padahal tidak. Ini pun sebesar-besar dusta. Dan ini kan sulit sekali. Gak bisa dilacak. Gak mungkin ada saksi, gak mungkin ada bukti, ya kan? Ya, ini sebesar-besar dusta. Ya, tidak mimpi melihat sesuatu, dia katakan mimpi. Karena yang membuat mimpi kan Allah. Yang terakhir, au yakula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul. Mengatakan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak pernah Rasul katakan. Berarti hadis apa? Hadis palsu. Hadis palsu, termasuk di dalamnya hadis dhaif. Gitu. Oleh karena itu Nabi katakan orang yang tidak tahu, orang yang menyampaikan hadis dan dia tidak tahu hadis ini sahih apa tidak, hadis ini sahih apa tidak, setidaknya enggak ada keterangan. Kalau ada keterangan mungkin saya katakan ini sahih karena Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Nah, ini boleh. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wana alhamdulillah. Kita lanjutkan hadis terakhir 844 tentang tiga macam dusta besar. Yang pertama, mengaku anak kepada yang bukan anaknya, mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya. Yang kedua, bohong dalam hal mimpi. Yang ketiga, bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis, جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعاء الرجل إلى غير أبيه من أعظم الكذب. رسول الله صلى الله عليه وسلم menyatakan tentang pengakuan seseorang kepada, menisbatkan kepada yang bukan ayahnya, ini merupakan sebesar-besar dusta. Karena apa? Karena dusta atas nama Allah. Li'anna al-mudda'iya ila ghairi abih ka'annahu yaqul khalaqani Allahu min ma'i fulan wa innama khalaqa min ma'i ghairihi. Allah menciptakan aku dari air mani si fulan, yang mengaku sebagai bapak, diaku sebagai bapaknya itu, padahal bukan. Ya, maka ini dusta yang sangat besar. Yang kedua, al-kadhibu fi ru'ya kadhiba 'ala Allah li'annaha min Allah. Berdusta dalam hal mimpi berarti dia berdusta atas nama Allah, karena mimpi itu kan dari Allah. Ya. Biasanya kan berdusta dalam mimpi, mimpi yang baik untuk menunjukkan dirinya, ya. Apalagi kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak berjalan di atas sunnah, orang-orang yang hidupnya penuh dengan bid'ah, mengaku mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka dusta, ini kedustaan yang luar biasa. Al-kadhibu 'ala Allah ta'ala laisa kal-kadhibi 'ala al-makhluqin. Dusta atas nama Allah tidak sama dengan dusta atas nama makhluk. Jauh lebih besar dosanya. At-tahdhiru min al-kadhib 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu ya'udu ila al-kadhibi 'ala Allah, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatakallamu illa biwahyih. Yang ketiga, peringatan untuk tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah, karena berdusta atas nama Rasulullah berarti berdusta atas nama Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara di luar wahyu. Apapun yang dia ucapkan adalah berdasarkan wahyu. Berarti kalau kita berbohong atas nama beliau, berarti kita berbohong atas nama wahyu. Yahrumul kadhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa niyyatu salihatu fihi la tughrijuhu minal wa'id asy-syarih. Berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik, banyak di antara torekot-torekot sufiah itu niatnya baik agar jamaahnya siqah, agar jamaahnya salat, agar orang-orang meninggalkan judi misalnya. Tetap tidak boleh. Tetap haram. La farqa baina kadhib 'alaihi wa man za'ama annahu yakdhibu lahu. Berdusta atas nama Rasulullah sama saja. Apakah itu dalam rangka menghina Nabi atau dalam rangka membela Nabi? Sama saja. Sama-sama berbohong. Membela Nabi perbuatan mulia, tapi dengan cara bohong tidak boleh. Ya. Aku bermimpi tadi malam Rasulullah melarang kita semua tahlilan, ya. Tapi bohong ini enggak boleh. Ya, walaupun niatnya baik. Ya. Ini dibilangin enggak percaya mulu. Kalau pakai mimpi-mimpi biasanya percaya. Enggak boleh. Tidak boleh menghalalkan segala cara dalam dakwah. Enggak mau ya sudah, jangan takalluf. Yang terakhir, hirsul islami ala tarbiyati adba'ihi ala sidqi fi kulli al-ahwal fi an-nawm wal yaqta. Islam sangat memperhatikan bagaimana mentarbiyah para pengikutnya kaum muslimin untuk selalu benar, jangan berdusta, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Tidur aja tidak boleh bohong, bagaimana terjaga? Ya. Ya, selesai kitab ini bab ar-ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Nanti beliau lanjutkan dengan kitab salaf tentang menyebarkan salaf, hukum-hukum memberikan salam dan lain-lain. Ada pertanyaan? Bagaimana cara mengatasi bila kita sedang tidur tiba-tiba diduduki oleh jin? Tahu dari mana diduduki jin? Jinnya tinggi besar hitam, seolah-olah kita sulit bernapas. Pertama sebelum tidur ya, belum lama kita bahas hadis Abu Hurairah bahwa jika kita insya Allah tidak akan, ini kan jin setan yang mengganggu. Insya Allah jin setan tidak akan mengganggu apabila sebelum tidur kita membaca iya ayat kursi. Ayat kursi dan umumnya doa-doa. Ya. Itu kan ucapan jin sendiri kepada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mengambil ilmu itu bukan dari jin, tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah jin memakan selain tulang dan kotoran di WC? Iya. Tadi kan hadisnya. Jika makananmu terjatuh, ambil, jangan biarkan dimakan setan, kan? Nabi enggak bilang jika makanan yang mengandung tulang, ya, artinya apa saja. Mau apa aja. Mau apem, mau cumbro, misro, ya. Ketika itu terjatuh, kita biarkan dimakan jin. Berarti jin tidak bisa mengambil apa yang kita pegang. Ya, berarti lemah. Sekali lagi menunjukkan. Coba kalau jin bisa, enggak kebagian kita ya. Dimakan, diambil, ya enggak kebagian. Alhamdulillah Allah takdirkan enggak bisa. Enggak bisa, kalau terjatuh baru bisa. Gitu. Nah, kecuali kita memakan tidak baca bismillah, ikut, ya. Dan kita tidak melihatnya. apakah diperbolehkan memakan makan yang sudah dimakan setan? Sudah dimakan setan tahu dari mana? Ya? Kan setan gak kelihatan, jin gak kelihatan. Sudah dimakan setan tahu dari mana? Ya? Gak tahu. Ah, bilang saja, bolehkah makan sesaji? Ya, jawabnya boleh. Boleh. Justru yang mengharamkan siapa? Kaum musyriki. Yang mengharamkan itu yang berbuat syirik itu. Awas jangan dimakan ya. Nah, gitu kan. Yang mengharamkan mereka. Kita jangan mengharamkan. Ya, makan. Mau apapun itu halal. Bolehkah mimpi Nabi Ibrahim membunuh anaknya bisa dijadikan hujah bahwa mimpi itu berupa petunjuk perintah larangan? Iya, kalau iya, mimpinya Nabi dan Rasul, seluruh mimpi Nabi dan Rasul adalah wahyu, adalah wahyu. Mana dalilnya? Ucapan Nabi Ismail. Kan ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku bermimpi anni adbahu, aku menyembelih engkau. Ya, apa jawab Nabi Ismail? Ya, lakukan apa yang Allah perintahkan wahai ayah. Gitu. Berarti Nabi Ismail yang masih kecil ini faham bahwa seorang nabi, dalam hal ini Nabi Ibrahim, kalau mimpi berarti wahyu. Gitu. Kalau Nabi Ismail enggak faham, kira-kira jawabnya gimana Nabi Ismail? Iya, namanya juga mimpi, Pak. Namanya juga mimpi, kenapa repot kan gitu. Ya, aku bermimpi menyembelih engkau wahai Ismail. Nabi Ismail mengatakan, lakukan. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabiri. Insyaallah saya sabar. Ini menunjukkan Nabi Ismail faham, ya, Nabi Ibrahim faham bahwa seluruh nabi kalau bermimpi itu wahyu. Maka pernahkah ada nabi mimpi buruk? Enggak ada. Maksud wahyu buruk. Enggak ada nabi mimpi buruk. Ya, oleh karena itu tidak ada satupun nabi yang mimpi basah. Antum pernah mimpi basah? Kita semua mimpi basah, baik buruk. Baik buruk mimpi basah? Ya jelas buruk lah. Jelas buruk. Mimpi basah itu biasanya kan perzinahan, persetubuhan, atau yang mendekati persetubuhan. Ya, bagi bujang atau duda yang tidak punya istri, yang tidak mengeluarkan syahwatnya, itu pasti. Dan itu syaitan. Ya, sengaja Allah membuat aturan seperti itu. Dan itu syaitan. Ada sesuatu yang memang setan itu Allah berikan keleluasaan. Ya. Nah, tentu tidak dosa, tapi itu mimpi buruk. Setiap anak yang dilahirkan perutnya ditekan oleh jin, berarti jin bisa menyakiti kita. Pertama, ini anak, ya, hadis ini sahih, kecuali Nabi Isa, ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Allah membiarkan dalam keadaan tertentu jin-jin itu bisa melakukan. Salah satunya ini, setiap bayi yang lahir disentuh oleh jin, makanya menangis. Ya, tapi ya anak saja, ya. Anak saja. Kalau memudaratkan memang bisa, tapi ya seperti kita bahas tadi, sedikit sekali dibanding dengan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, kan ada sihir, ada santet, ada hipnotis dan seterusnya. Itu kan memudaratkan, tapi kan kecil. Sifatnya itu kecil sekali, tidak boleh kita takuti. Ya. Jauh dibanding dengan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Bagaimana melawan jin jahat yang mengganggu kita? Misalnya ada suara orang mandi, padahal kita tahu tidak ada orang di kamar mandi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innas syaitan yafirru minal bait tuqra'u fihi suratul Maqarah." Setan pasti akan lari, setan kan jin di sini, dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini setan dari jenis jin. Dari jenis manusia tidak. ya. Coba ada manusia yang ahli maksiat, ya setan kan, bacakan surat Al-Baqarah, ya biasa aja, ya. Maksud beliau jin, setan dari jenis jin, nah, bacakan. Berarti memang ada jinnya di rumah kita itu kan, bacakan. Terus selesai ulang lagi, kan bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Jangan putus asa, insya Allah dia apa kita yang bosan, ya? Dia atau kita yang kalah? Gitu. Kalau kita bosan, oh nggak hilang-hilang, ya? Nah, berarti kita yang kalah. Ah nggak hilang-hilang ini, nggak mempan ini, ya? Al-Baqarah. Ah berarti kita yang kalah. Dia atau kita yang kalah? Kita terus baca terus, ya, insya Allah. Nggak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin. Hanya tentu kita bukan sekali berimam Syafi'i, Imam Bukhari. Mungkin Imam Syafi'i baru baca Alif Lam Mim, dalikal kitab ular, udah langsung pada pergi jinnya, ya. Imam Syafi'i, kita kan tidak. Maka terus diulang-ulang, sudah selesai ulang lagi. Intinya yakin, jangan putus asa. Bagaimana jika seseorang mimpi bercumbu dengan seorang artis? Apa berarti orang tersebut bercumbu dengan setan? Ini ya nggak dibahas. Pokoknya ini dari setan, gitu. Bercumbu sama siapa? Pokoknya ini dari setan. Bisa aja sama bantal, ya kan? Nah, kan nggak usah ya bercumbu. Pokoknya ini jelek. Ini mimpi dan ya ini yang dimaksud dengan ikhtilaf. Kan dari namanya kan al mimpi yang buruk tadi apa dari setan? Ulmu kan? Ikhtilaf. Kan mimpi bahasa itu ikhtilaf. Ya kan? Nah, berarti mimpi dari setan, mimpi buruk, maka ikuti bagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Posisi tidur yang benar bagaimana? Apakah kepala menghadap kiblat, timur, barat, dan seterusnya? Ini tidak diatur oleh Nabi. Yang penting ke kanan dan ke kirinya. Jangan tertelungkup, jangan miring ke kiri. Gitu. Boleh ke atas dan yang paling bagus mengawali dengan miring ke kanan dengan berbantalkan tangan kanan. Ya. Adapun madep kemana-kemana kan ya gimana tempat tidurnya, ya kan? Ya kan rumah kan nggak semuanya madep kemana, ya tergantung tempat tidur. Maka yang penting posisinya bukan menghadap kemana, menghadap kemana. Bagaimana definisi setan, iblis dan jin yang sahih sesuai Al-Quran dan Hadis? Jin, sebagaimana yang kita bahas tadi, yang diciptakan oleh Allah dari jilatan api, ya, yang Allah menciptakan mereka sama dengan menciptakan manusia, diciptakan oleh Allah agar mereka apa? Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, agar mereka menyembah Allah, beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Dan di antara jin sama dengan manusia ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang mentauhidkan Allah, ada yang syirik, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu dan seterusnya. Nah, siapa iblis? Iblis satu di antara sekian miliar jin. Itu ada yang bernama iblis. Jadi iblis itu satu individu jin. Ya. Yeah. Yang dulu berhadapan dengan Adam. Adam manusia pertama. Adapun iblis tidak dikatakan jin pertama, tapi bangsa jin. Kana minal jin fa fasaqa an li rabbi. Bahwa iblis itu dari bangsa jin yang berbuat fasik. Jadi tahu ya antum iblis. Siapa namanya? Abdul Haris. ya, nama lain dari iblis, Abdul Hari. Setan. Bagaimana setan? Setan ini tidak ada bendanya. Setan ini tidak ada zatnya. Setan hanya sifat yang kadang menempel pada diri jin, kadang menempel pada diri manusia. Itu setan. Dan setan tidak pernah menempel pada diri malaikat. Ya, hanya dua, kadang ada pada diri jin, kadang ada pada diri manusia. Ya. Antum pernah melihat manusia jadi setan? Setan dari jenis jin tentu kita enggak lihat. Setan dari jenis manusia pernah melihat? Pernah lihat antum? Ya. Ya tiap hari lihat. Tiap hari ketika berbuat maksiat itu setan. Ya, teman antum, istri antum, anak antum, atau antum sendiri, ya kan? Bisa jadi setan. Ya. Jadi sekali-kali kita nonton, kita dangdutan, itu setan. Ya. Setan. Jadi setan sekali lagi hanya sifat menempel pada diri jin kadang-kadang yang terbanyak, dan menempel pada diri manusia. Maka dikatakan minal jinnati wan nas. Allahu ta'ala. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.